aku mesti kelingan. Tak pikir sendiri malah kaya wong sendiri. Gue pasar pakuan yang mesti lah bener. Tetep aku tresno marang sliramu. Sambil dino pengen ketemu karo awakmu. Pancen pancen akeh sing pengen dadi pacare nanging aku ra muncul. Entuk kecintane sing tak pengen iku yen trimo cintaku. Tak tunggu jawabmu ngasih trimo aku. Gelendari pacarku kuwe seminggu Siti pacaran karo aku. Atiku kerasa kaya ana sing beda. Jebul bocah selingkuh karo Paijo. Aduh biyung ngatiku keloro-loro. Mikir pacarku malah dadi kaya ngono. Kasku rasane mumet ngati kaya dipendung. Kelakuane pacarku kok kaya wong gemblung. Bolak-balik mlaku karo lanangan liya. Tak gawe meneng Siti malah saya ndodro. Nang ngerti kelakuanku aku ra sido tresno. Tane atine malah rogo repelo. Aduh Gusti kepiye aku iki. Apa sing tak pengin mesti tak turuti. Mesti kuwe kuwi paling tak tresnani. Nanging apa balesane karo aku iki. Ngasake bojoku sirae sota ilangi kelakuanmu beda.